السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر صيام العبادة والذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين والمسلمات صائمين وصائمات رحمكم الله. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah syukur nikmat yang tiada tara kepada kita sekalian. Mungkin belum lama tertoreh di dalam benak hati kita. Dua bulan sebelum bulan Ramadan, seluruh lisan kaum muslimin insyaallah yang mereka berharap ridhonya Allah, dekat kepada Allah, dibasahinya bibirnya dengan tersungging sebuah doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalimat doa inilah hadirin sekalian yang menjadikan syukur nikmat kita yang tiada tara kepada kita sekalian. Seorang yang tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak congkak, tidak sombong. Karena kesombongan hanya milik Allah. Dalam surat tadi salah satunya bagaimana Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala, ada salah satunya Al-Mutakabbir. Kalau apa Al-Mutakabbir, Allah itu sombong. Memang dia adalah zat yang sombong. Allah menyombongkan dirinya. Dikatakan langit dan bumi ini aku yang menciptakan, itu kesombongan Allah dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita manusia. Maka disitulah kita rukuk dan sujud hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami, keluarga kami, Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah masuk ke Ramadan 1429 Hijriah ini. Detik hari ini hadirin sekalian, kesehatan bagi diri kita, keimanan bagi diri kita, masih kita rasakan subuh yang sejuk seperti ini. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang tiada tara hari sekalian. Udara sejuk ini masih Allah berikan kepada kita gratis, tidak bayar. Beberapa waktu yang lalu saya ada iftar dan sahur berjamaah dengan keluarga besar. Ketika pagi hari sedang MCK salah satu adik saya, belum sempat makan, seperti di orang sujud nungging hadirin sekalian, perutnya nyelilit sakit, dikasih balsam tidak sembuh, dikerokin enggak sembuh juga. Belum sempat makan sahur, subuh-subuh akhirnya kita lari ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata enggak sendirian, subuh-subuh orang sudah antri pada datang ke rumah sakit. Setiap tempat tidur di situ ada sebotol yang ditempelkan ke tembok, ternyata tulisannya oksigen. Kalau kita datang ke rumah sakit, terbenak di kepala kita, betapa subhanallah, Allah berikan gratis oksigen yang ada di alam raya ini. Sekarang kita hidup sepuas kita, gratis, tidak membayar. Tapi di rumah sakit, hadir sekalian, ada orang perlu oksigen, bayar. Tidakkah itu nikmat yang luar biasa kepada kita sekalian? Tapi Rasulullah katakan, banyak manusia yang lupa ketika dia sehat. Kesehatannya tidak dioptimalkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih banyak menghambur-hamburkan waktu, membunuh waktu itu. Karena hadirin sekalian, nikmat Allah ini, terutama di bulan Ramadan ini, mari kita optimalkan. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan 1430 Hijriah tahun yang akan datang. Bukan karena kita sudah tua. Mungkin bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, atau mungkin saya pribadi, uban dari 1, 2, 3 sampai ke jenggot saja uban sudah mulai ada. Rasanya kita sudah mengedipkan mata. Mata kita sudah pakai kacamata. Ada min 1, 2, 3 terusnya. Mentok sampai bangun berapa, mundur lagi jadi plus dan sebagainya. Lama-lama mata ini tidak melihat. Nikmat yang tiada tara hari ini kita masih diberikan oleh Allah, memandang begitu kenikmatannya. Banyak lagi kenikmatan yang bisa kita lihat sekalian. Ini ada sebagai introspeksi diri kita. Mari kita senantiasa mengoptimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Sa'imin wa sa'imat rahimahullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelum bulan Ramadan, Rasulullah memberikan qudwatul hasanah, teladan bagaimana beliau i'dad ila Ramadan, memiliki persiapan menuju bulan Ramadan. Allah skenariokan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tidak pernah terpancang di benak Rasulullah, tiba-tiba ketika beliau begitu susah payahnya menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kalimatullah di muka bumi ini, agar tegak agama Allah ini. Tetapi rupanya jalan tol tidak semulus yang kita sangka. Jalan tol tidak selalu harus lurus dan tidak selalu licin. Ternyata ada kelokan juga, ada juga lubang-lubang. Rasulullah bukan hanya orang-orang yang mendukung 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi banyak juga orang yang tidak suka kepada Rasulullah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara-saudara Nabi sendiri, bahkan paman-paman beliau, banyak yang bukan sekedar menjadi aduhum mubin, menjadi musuh yang nyata bagi Allah dan Rasulnya. Paman-paman beliau sampai Rasulullah diancam dengan pembunuhan. Alhamdulillah hadirin sekalian, beliau memiliki orang-orang terkuat, tokoh-tokoh pada saat itu. Bahkan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha begitu memberikan sakinahnya, ketenangan beliau dengan hartanya dan dukungan spiritual dan materialnya luar biasa. Kakek beliau Abdul Muttalib, paman beliau Abu Talib. Namun siapa disangka hadirin sekalian, justru ketika dakwah Islam ini gencar-gencarnya, orang-orang yang menjadi dukungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan Rasulullah, bagaimana mungkin agama Allah ini terus tegak kalau yang mendukung Rasulullah itu sudah tidak ada. Namun hadirin sekalian, konsep dakwah, ternyata dukungan agama Allah itu bukan hanya dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Namun Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah sebaik-baiknya penolong, Allah sebaik-baiknya pemimpin kita sekalian. Karena ya hadirin sekalian, dalam dakwah Islam kita tidak hanya mengandalkan power tenaga kita, badannya besar mungkin seperti Gatot Kaca yang kata badannya besi, ya dia bisa terbang dan sebagainya kata mereka. Bahkan mereka punya panser sekalipun, dia punya alat canggih untuk menghancurkan manusia dan sebuah negara. Tapi kalau dia berprinsip kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu yang menolong manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjuangan sepak terjang dakwah hadirin sekalian, apapun yang kita lakukan, inilah prinsip dalam Islam. Allah penolong kita. Mungkin kita hadirin sekalian, mungkin saya, mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin saudara, satu ketika kegelisahan terjadi bagi diri kita. Terkadang orang lupa kalau dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal setiap sholat yang paling enak yang namanya sholat itu dengan membaca yang terpendek surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah masjid kita Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita ahadkan Allah. Dia kekuatan yang utama. Ahad cuma satu, tidak ada yang lain. Jangan kita ahadkan Allah sekalian. Mau Ramadan, ziarah kubur, bagus. Diajarkan Rasulullah untuk zikrul maut, ingat akan mati. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Tetapi salah kaprah, bukan mendoakan orang yang sudah meninggal, malah minta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Mbak, kami datang sekeluarga, suami, istri, anak, cucu, dan seterusnya. Mau Ramadan, Mbak, beri kami keberkahan, beri kami kemudahan rezeki. Yang lebih parah hadirin sekalian, mbahnya jawab, ya saya terima, kabul semua mereka. Ajaran dari kitab mana yang mengajarkan seperti itu? Ulama mana yang mengajarkan seperti itu? Sementara ketika dia sholat Allahu Akbar, kok masih minta-minta kepada orang yang sudah meninggal? Datang ke tanah suci untuk beribadah kepada Allah. Kain yang menutupi Ka'bah akhirnya disikat oleh pemerintah Saudi ke atas. Ada satu cerita, disobek sedikit demi sedikit, ternyata yang banyak nyobek adalah warga Indonesia. Tanah perkuburan Rasulullah semakin lama semakin cekung dan sebagainya, sampai ke Indonesia semua jadi ajiman. Ini adalah kain penutup Ka'bah. Hati-hati, nanti palamu jadi peyang. Subhanallah. Akidah mana yang mengajarkan seperti ini? Ini hadirin sekalian, kembali kepada akidah yang murni, akidah Islam itu sendiri. Maka Rasulullah ketika dalam kegelisahan seperti itu digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa wa ila Sidratil Muntaha. Rajab hadirin sekalian, ketika tersungging kalimat doa kita memohon keberkahan, di situ terjadi, pernah terjadi secara abadi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti utamanya as-shalah. Maka di Al-Quran banyak sekali kalimat aqimish shalah, tegakkan as-shalah. 50 waktu diringkas menjadi 5 waktu. Maka satu kalimat yang simpel hadirin sekalian, hanya manusia yang tidak pandai bersyukur nikmat kepada Allah, dan mereka tidak paham, dan yang tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka tidak mau menegakkan al-qiyam, menegakkan as-shalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadi tugas berat kita semua, terutama seorang ayah dan seorang ibu. Kita semua harus sekalian berkeluarga, mendidik anak cucu kita semuanya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditinggalkannya dua sosok manusia, Siti Hajar dan Nabi Sulaiman alaihissalam, di tepi padang tandus ketika Nabi Sulaiman masih bayi. Tapi munajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saya meminta negeri menjadi negeri aman, sumur makmur. Itu semua dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mintakan juga, ya Allah, agar anak cucu, anakku cucuku disebut. Ini semua mendekatkan engkau, untuk mengalih kepada engkau. Ada dengan as-salah dan segala. Doa Nabi Allah Ibrahim itulah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ini, kita tidak pernah mendengar yang namanya Saudi Arabia perang dengan negara lain dan sekalian. Negeri yang aman di tengah, dikelilingi daripada Saudi Arabia. Ada perang saudara Iran-Irak, ada perang antar negara dan sebagainya. Tetapi negeri itu begitu amannya sekalian. Siapa kira Allah berikan nikmat luar biasa, di atasnya tandus, di bawahnya kekayaan yang luar biasa, berbarel-barel minyak dikuras tidak pernah habis-habisnya. Bahkan negara adidaya seperti Amerika, kalau stok daripada minyak itu di stok hari sekalian, maka negara adidaya itu sesungguhnya tidak ada berdaya sama sekali. Mereka bisa bikin jet, apakah jet itu bisa terbang kalau tidak ada minyaknya? Ini persoalan hari sekalian. Yang sangat kita sayangkan, umat Islam belum memiliki teknologi yang luar biasa. Umat Islam belum sekuat ukhuwah Islamiyah yang digambarkan dalam Al-Quran. Tapi kita lebih banyak berpecah belah, lebih senang menjelek-jelekan orang lain. Negeri kita sebentar lagi 2009 akan mengadakan pemilihan anggota legislatif, eksekutif, pemimpin-pemimpin kita. Tapi dari sekarang umat Islam sudah saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain, jelek-menjelekan satu dengan yang lain, hancur-menghancurkan satu dengan yang lain. Di mana keislaman kita, hadirin sekalian? Kita orang beragama. Inilah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita kembali ke jalan Allah. Kalau mereka ada di lain organisasi, ada di lain kelompoknya, mungkin mereka bersaing dengan sehat. Bukan berarti sesama muslim saling menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah dan lain sebagainya. Dalam ayat Al-Hujurat jelas sekali hari sekalian, orang yang menjelek-jelekkan, orang yang dijelekkan itu belum tentu baik, belum tentu sebaik daripada orang yang menjelekkan. Boleh jadi orang yang jelekkan lebih mulia di hadapan Allah ketimbang orang yang mengolok-olok atau menjelek-jelekkan itu. Ini yang harus kita perbaiki sikap kita. Maka Rasulullah dikalimatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, "Aqimish shalah," tegakkan salat. Permasalahan kita hari sekalian inilah. Bagaimana kita ketika sebelum Ramadan ada ihdad, persiapan menuju bulan Ramadan? Sebagaimana Rasulullah kuduahkan kepada kita, as-salah itu menjadi titik tolak utama bagaimana salat itu menuju ke dalam bulan Ramadan. Maka Rasulullah setidaknya 3 hal yang harus kita pahami bagaimana salat itu menjadi persiapan di bulan Ramadan. Dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali hari sekalian, seorang ulama luar biasa, kemudian disalahkan dalam kitab yang disusun oleh seorang ulama besar pula, Sayyid Hawa. Beliau katakan, as-salah yang pertama harus ditegakkan dengan al-qiyam, menghadirkan hati di dalam diri kita. Itulah inti utama khusyukan kita. Seringkali kita taklim, kita tanya dengan ustaz kita hari sekalian, dan bagaimana caranya kita khusyuk? Apa yang dijawab sama ustaznya belum tentu sama dengan apa yang ada pada diri kita. Maka pada hakikatnya khusyuk adalah bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Allah yang setiap kita mungkin berbeda dengan sekalian. Tetapi sebuah konsep yang luar biasa, pada dasar yang namanya khusyuk adalah menghadirkan hati kita dalam solat. Terkadang kita solat kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu yang harus kita pahami. Kita merasakan diri dalam Allah, Allah itu Maha Besar. Ibu-ibu lain lagi masak, ya Bu ya, masakan ditinggal, sholat. Sehingga kalau Allah Akbar, Allahu Akbar, Duh, gosok dan tuh masakan buah. Bapak-bapak kesibukan kerja di kantor, Allahu Akbar. Pikiran masih di pekerjaan. Inilah yang membuat kita komunikasi kita kepada Allah jadi berkurang. Maka kita bisa menjawab sendiri hadirin sekalian, kenapa sih doa kita enggak pernah diterima sama Allah? Rupanya kita bisa menjawab sendiri. Salat kita mulai jadi belum benar, belum berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala 100% hadirin sekalian. Karena hati kita belum hadir dalam salat kita, sehingga Allah belum mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita tidak ada sungguhan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita benar-benar kepada Allah. Syukur-syukur ketika tahajud kita sampai melelehkan air mata kita hadirin sekalian, berpasrah di curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak terkabul yang kita doakan, kita mohon kepada Allah, kecuali Allah akan berikan apa yang kita minta hadirin sekalian. Dan tidak ada keraguan dalam doa kita. Jangan kalau berdoa kita berkata dalam hati hadirin sekalian, kira-kira doa saya diterima apa enggak ya? Enggak diterima yang model kayak begitu. Sekali lagi hadirin sekalian, kalau berdoa hakul yakin pasti Allah menerima. Kalau kita belum diterima sama Allah, kita tidak bersungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah memberikan kepada saya boleh jadi bukan belum tentu apa yang kita minta. Allah tetap akan memberikan yang terbaik kepada kita. Itulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Yang kedua, salat bukan hanya diam menegakkan kalangan syariat Allah, aqimus shalah, tetapi dia harus diriayah, dipelihara, dilakukan secara kontinu. Bayangkan hari sekarang, kalau 50 waktu masih ditetapkan kepada kita, bapak-bapak pagi-pagi, mungkin kalau hari biasa, pukul 6 sudah siap-siap, jangan-jangan kalau sudah subuh juga mungkin gak mau lama-lama, karena persiapan mau kantor. Ketika mau ke kantor baru jalan, Allahu Akbar, sholat lagi. Sampai di kantor belum duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat lagi, dan seterusnya. Mungkin kita berjarak kapan kita beraktivitas, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengetahui kekuatan hamba dan pengikut Rasulullah SAW. Tidak sekuat Rasulullah SAW, Allah mengkoting menjadi 5 waktu. Maka yang 5 waktu inilah hari sekalian harus diriayah, dipelihara, sholat dengan sebaik-baiknya. Berkah mata malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim harus memiliki sifat apa yang disebut dengan sifat rasa malu itu. Sifat rasa malu, malu di hadapan Allah kalau kita enggak banyak beribadah. Bagaimana ketika kita di dalam kubur, ketika ditanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Karena kita tidak pernah banyak mengabdi kepada Allah, bibir kita tertutup tidak mampu mengucapkan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Bagi adik-adik, anak-anak, para remaja, para pemuda, jangan kita pahami dengan kalimat zat, saya apalin aja di dunia, man rabbuka Allahu Rabbi, man nabiyuka Muhammad Rasulullah SAW, man kita buka kitabullah Al-Quranul Karim, di dunia hafal, gak punya amal soleh, jangan berharap bisa jawab di dalam kubur. Ini yang harus kita perhatikan. Ar-ri'ayah, ditegakkan sholat yang wajib, rasa malu kita, maka sholat-sholat sunnah juga kita makmurkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan sholat-sholat sunnah itu. Yang ketiga hadirin sekalian, inilah kunci utama dalam sholat kita. Selain kita menegakkan, selain kita kontinu meriayahnya, memeliharanya, maka yang ketiga harus memiliki dimensi kualitas. Mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah sholat kita memiliki dimensi kualitas? Yang dimaksud dengan dimensi kualitas dalam sholat kita adalah sholat itu melahirkan kesolehan diri kita. Sebuah contoh hadir sekalian, di pinggir pantai itu selalu biasanya, apalagi ada karang di sana, ada mercusuar. Mercusuar itu adalah sarana utama. Dia tidak boleh mati. Kalau lampu itu padam, orang tidak melihat cahaya mercusuar itu, dia seperti zulumat, gelap, zulm, zalim, gelap gulita. Kapal itu bisa menabrak karang hadirin sekalian. Tapi apabila ada cahaya mercusuar, maka akan selamat semua orang yang melihatnya. umat Islam secara pribadi, hadirin sekalian. Salat itu harus menjadi mercusuar secara pribadi. Salat kita harus melahirkan kesolehan di mana saja. Seorang ayah menjadi kesolehan keluarga, istri dan anak-anaknya. Seorang ibu menjadi kesolehan, menjadi solehah bagi anak-anaknya, suaminya, tetangganya dan sebagainya. Kita di anggota masyarakat pun demikian. Dalam berpartai, dalam berorganisasi, apalagi mau 2009 hari sekalian, kesolehan kita harusnya terpancar di mana saja. Jangan gara-gara mau 2009 hari sekalian partai satu dengan yang lain hancur-hancuran mereka semua. Karena mereka ini, mereka sama-sama ingin eksis, mereka ingin menjadi pemimpin dan sebagainya, kemudian harus menjatuhkan dengan secara kasar, bahkan mereka siap membunuh satu dengan yang lain. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Setiap pribadi menjadi penyusua, memberikan cahayanya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpinnya orang beriman. Yukhriju minadh dhulumati ilan nur. Yang gelap dijadikan bercahaya. Itu pancaran dari as-shalah kita, hadirin sekalian. Salat memancarkan kesolehan setiap pribadi. Maka hadirin sekalian, tiga elemen ini, qiyam mendirikannya dengan syariat Allah, ada di ayat pemeliharaan secara kontinu kita lakukan, dan ada dimensi kualitas ini, hadirin sekalian. Inilah yang kita persiapkan, inilah yang dicontohkan Rasulullah pada bulan Rajab dan Syaban dengan titik tolak Isra dan Mi'raj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika bulan Ramadhan yang kita kenal dengan sholat tarawih, walaupun ketika zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih, hadirin sekalian, yang ada qiyamul Ramadhan. Tarawih itu maknanya istirahat, istirahat. Artinya di dalam sholat itu ada dua rakaat, kemudian ada berhenti sejenak untuk istirahat. Maka kita mengenal sholat tarawih. Jangan dikebut terus, maunya sholatnya paling banyak tapi paling cepat kayak challenger. Ada sholatnya kayak patok ayam, patok. Allah SWT, doi, amin. Kasihan yang di belakang, yang kakek-kakek, nenek-nenek. Di televisi kemudian keluar sebuah iklan, ibu-ibu lagi ruku, mau diri, berdiri ke atas, karena sudah tulang belakangnya ini berat. Kasihan kalau imam cepat-cepat, akhirnya ibu ngur diri itu mak retak, repot. Kasihan. Oleh karena itu, sholat yang khusyuk, sholatlah yang menghadap kepada Allah dengan tuma'ninah. Ya, jangan terlalu cepat-cepat. Dari tiga dimensi ini, hadirin sekalian, tiga pemahamilah akan melahirkan kekuatan bulan Ramadan. Kita pahami, ibadah terbesar di bulan Ramadan adalah qiyam, yaitu as-shalah. Dalam as-shalah itu sendiri, setidaknya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala terangkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana aku telah utus Rasulullah itu kepada umat ini, yang pertama, yatlu alaihim, dibacakannya ayat-ayat Allah kepadanya. Maka esensi dalam Quran, dalam as-shalah itu, hadirin sekalian, yang pertama, di dalamnya ada ayat-ayat Allah yang dibaca. Maka di bulan Ramadan, marilah selain qiyam yang kita lakukan, salat yang kita tegakkan, dibantu dengan tilawatul Quran. Diperbanyak. Kalau Quran 30 juz, minimal 1 hari 1 juz. Kalau salat kita 5 waktu, maka Quran standar kita, hadirin sekalian, kita nyebutnya salat Quran pojok, karena setiap pojok itu tidak ada pemenggalan ayat. Maka standar semuanya, satu juz adalah 10 lembar. 10 lembar kalau kita bagi 5 berarti 2. Berarti setiap kita sholat, paling tidak nanti bapak ibu sekalian, kita ba'da subuh ini kita baca 2 lembar. Nanti siang 2 lembar, sore 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Alhamdulillah, berarti 1 juz. Kalau kita selesai sahur 30 hari, berarti kita khatam Quran. Alhamdulillah, subhanallah. Sejarah abadi kita, setahun sekali, minimal 1 kali khatam. Di luar Ramadan, okelah kita kendurin sedikit. Kalau di bulan Ramadan 1 bulan harus kalian khatam. Di luar bulan Ramadan 2 bulan misalnya, atau kita kendurkan 3 bulan. Masa di 1 tahun juga enggak khatam-khatam juga, kebangetan. jadi orang Islam enggak pernah baca Quran. Malah Quran baca kita. Kita melihat Quran, jangan Quran melototin kita. Tahu, Bu, Quran melototin kita. Di rumah kita tuh lemari berjajar, Qurannya berjajar, dibaca enggak? Quran ngeliatin kita. Bukan kita baca Quran namanya. Jangan sampai terjadi rumah-rumah muslim, Quran itu melototin kita. Nanti kalau di dunia masih diprototin Quran masih bagus hadirin sekalian. Kalau nanti di akhirat Quran melototin kita, nyemplung kita ke neraka. Quran tidak menjadikan syafaat kepada kita. Bagi mereka yang membaca, Quran itu menjadi syafaat bagi kita. Dia menolong kita dari jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian, apabila kualitas ini bisa terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ramadan dengan qiyam itu, maka salat yang berkualitas itu akan menjadikan alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Orang yang salatnya benar berkualitas, ketika diingatkan dengan asma Allah, gemetar hatinya. Itu tanda keimanan salatnya itu baik dan benar. Lagi sibuk kerja, Bapak Ibu sekalian, terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kalimat kita? Alhamdulillah. Allah panggil saya lagi, saya ingin berkomunikasi kepada Allah. Kalau orang di luar yang enggak mau dengerin taklim seperti ini, kalimatnya lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lagi, azan lagi. Kok dipanggil asma Allah dia tidak rela, tidak ikhlas. Yang kedua hadis sekalian, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imanan. Ayat-ayat Allah bergetar pada sanubarinya ketika dia sholat, di luar sholat dan sebagainya dibaca. Zadatkum imanan, bertambah imannya. Disitulah hadis sekalian, sholat yang benar melahirkan orang imannya bertambah. Hanya orang yang merasakan imannya bertambah, dirinya yang tahu dari sholatnya hadis sekalian. Yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Baru orang-orang seperti inilah orang-orang yang pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Anak-anak kita kita ajarkan seperti ini hadirin sekalian. Kemarin putri saya cemas. Sudah ujian karena di pesantren, kalau pulang belum ada pengumuman lulus atau tidak. Dipulangkan dulu. Tahunya lulus nanti kalau udah datang lagi ke pesantren baru tahu lulus atau tidak. Rupanya dibel sama temannya, enggak tahu dapat bocoran dari mana. Temannya katakan, "Saya enggak lulus." Nangis dia. Begitu saya pulang malam-malam habis tarawih seperti ini, dia nemuin saya, air matanya gelimang di matanya. "Bi, aku lulus apa enggak ya?" Saya katakan, kamu sudah berjuang mati-matian. Abi dan umi kamu sudah berdoa habis-habisan. Apalagi seorang muslim kalau tidak satu hal. Allah katakan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb kamu bertawakallah. Sudah usaha, Allah yang menetapkan hasilnya. Baik dan buruknya, tetap bersyukur nikmat kepada Allah. Kalau belum berhasil, berpacu lagi. Itulah seorang muslim. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak ada yang down. Umat Islam tidak ada yang jatuh. Umat Islam tidak ada yang pesimis diri. Itulah hamba yang soleh hadirin sekalian. Maka ditetapkan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang yang mukminnya, yang sebenar-benarnya mukmin. Maka Allah berikan pahala kepada mereka, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka derajatnya lebih tinggi dari siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan mereka akan mendapatkan rizki yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyiban. Subhanallah sekalian. Itulah asalah kita yang sesungguhnya. Allah berikan apa saja sampai rezeki yang mulia. bukan sekedar kalimatnya halalan thayyibah hadis sekalian. Allah menyebutkan adalah warizkun karim, padahal kata karim lebih banyak dilanjutkan dengan kalimat Allah, Allahu karim, Allah itu mulia. Tapi Allah sebutkan juga bukan asma dirinya, tetapi sampai rizki Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dengan tandingan al-karim. Luar biasa hadis sekalian. Maka orang seperti inilah, kalau dia memimpin negara, kalau mereka memimpin departemen, mereka memimpin rakyatnya, mereka memimpin umat, mereka memimpin masjid, mereka memimpin masyarakat, semua orang yang takut kepada Allah, maka kemuliaan bagi orang atau pemimpin tersebut pada akhirnya hadis sekalian, negara kita ini akan ditetapkan dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Udara sudah cerah hadirin sekalian, pertanda kita mau selesaikan. Mudah-mudahan pemahaman yang sedikit ini bermakna di hati kita. Semoga salat kita salat menjadi salat yang berkualitas insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Apabila ada baik dan benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya, janganlah kita menjadi orang yang ragu. Aku lukulihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.